Lukas bindu 2. Paksa si E, Agustus kepala pemerintahan Roma. Nuruh kerina rakyat silit ibas daerah kekuasanna gelah isensus. Enda mesensus si pemenna. Sanga si E, Kirenius megubernur Isiria. Emaka kerina kalak berkat kukuta pengulihenna gelah isensus. Jusup peberkat ikutan Nasaret i Galilea nari kukuta Betlehem di daerah Judea, huta ketubuhan Raja Daud. Sabab Jusup kesusuran Daud kap. Jusup nuratken gelarna rastunangenna Maria si enggo mehuli kulana. Kenca seh i Betlehem, seh mepaksana ia mupus. Emaka ipupusna me anakna sintua dilaki. Ibalutina alu ampan, janah ipepedemna ibas pelangka. Sabab lanai lit ingan ibas rumah penginapan. Ibas daerah E lit piga-piga kalak permakan sangana ngiani asuh-asuhan imbal-mbal. Rempet tedis kalak malaikat Tuhan i lebe-lebe permakan dai. Janah terang sirehna ibas Tuhan nari ersinal salku sekelewetna. Biar kel permakan-permakan E, tapi nina malaikat manbana. Olam biar, aku rehma baberita si meriah, si mereken keriahan simbelin mankrina manusia. Sendah ikuta Daud enggo tubuh juru selamat manbandu, eme Kristus Tuhan. Si jadi tanda kari manbandu eme, ida petindu kari anak-anak ibaluti alu uis, medem ibas pelangka. Rempet teridah enterem malaikat surga tedis ras malaikat sindai dingin rendai muji di bata. Terpujilah di bata ibas surga si meganjangna, janah dame idoniman manusia si ngena atena. Kenca malaikat-malaikat mulihkan ku surga, nina permakan sapih-sapih ia. O talaus kita ku Betlehem, ngenehan kejadian silit ije, bagi ikatakan malaikat Tuhan dai man banta. Emaka pedas-pedas berkat permakan dai, janah ida petina Maria ras Jusup, dingin idahna pe anak e medem ibas pelangka. Asum permakan-permakan ngidah anak e, ituri kena man Jusup ras Maria kai singgo ikatakan malaikat manbana kerna anak e. Jenari ituri kena pe man kalak si Deban, janah kemamangan kerina kalak si Megi berita si katakan permakan e. Tapi rukur Maria kerna erti kata e, janah ibuni kena ibas ukurna. Jenari mulih permakan-permakan janah narende muji Tuhan. Sabab kerina si enggo ibegina ras idahna, payo bagi si ikataken malaikat dai manbana. Kenca umur waluh wari, isunat kena anak dai. Janah ibahanna gelarna Yesus. Eme gelar si enggo ibreken malaikat opedenga ia lid, ibas bertin. Seh mepaksana Jusup ras Maria ngelakoken lakon pembersihan rikutken kai siaturken Musa. Emaka ibabana anak e ku Jerusalem gelah ipersembahkan man Tuhan. Sabab bagenda kap tersurat ibas kitab perintah-perintah Tuhan. Krina anak sintua dilaki arus ipersembahkan man Tuhan. Bagepe ibabana kange man persembahan sada pasang dukur entah dua nerapati singuda denga, rikutken si itetapken ibas kitab undang-undang Tuhan. Ibas paksa e, lid i Jerusalem sekala dilaki gelarna Simeon. Ia kalak bujur dingin si kemalangan mandibata. Janah tertima-tima ia nangdangi keselamatan kalak Israel. Kesah dibata nemani ia. Ngataken manbana, maka la ia mate adilangakin idahna Mesias si enggo ipadanken Tuhan. Alu ibabai kesah dibata, bengket ia ke rumah pertoton. Asum Yesus, anak sikitik e ibaba orang tuana kubas rumah pertoton, gelah ilakoken manbana kai si enggo itentuken rikutken ajaran agama. Ialo-alo jana iangkip Simeon me ia. Ikatakena bujur mandibata nina. Genduari o Tuhan, enggu isah kendu padandu. Malem mateku, aminna mate pe aku. Sabab enggu kuidah alu matangku jine. Penampat sirna ibas kamnari. Penampat si isi kap kendu man krina bangsa. Bali ras terang si ersinal salman bangsa si Deban. Gelah reh nahikam, eme terang si mereken kemuliaan man bangsa nu Israel. Mamang ate Yusuf ras Maria megi si ikataken Simeon kerna anak e. Ipasu-pasu Simeon ia, jenari nina man Maria. Anak enda engko itetapkan di bata, maka erkiteken ia, enterem kala Israel guling tah Petedes. Ia pagi jadi tanda ibas di batanari, si itulah enterem kalak, janah alu bage, jadi tangkas mekrina perukuran-perukuran si terbuni. Kam o Maria, ceda pagi atendu, tempat-tempat itebak pedang pagi pusuhnu. Lid sekalak nabi diberu, si enggo metuakal, gelarna Hanna, anak si Panuel ibas suku Asernari. Pitu tahun dekahna ia erjabu. Anak enggombalu umurna gunduari 84 tahun, la pernah nadingken rumah Tuhan. Suari berngi ia muji Tuhan, alu ertoto ras erpuasa. Asum Simeon masu-masu anak e, reh anna deheri Yesus, ikatakena bujur mandibata. Jana itu rikena karena anak e. Man krina kalak sinimai-nimai warina Jerusalem ibebaskan dibata. Kencadung ilako kena krina rikutken si iaturken ibas perintah Tuhan. Mulihken me iaku kutana eme Nasaret i daerah Galilea. Anak e reh belinna dingin reh gegehna. Pentar ia janah tetap ipasu-pasu dibata. Tep-tep tahun orang tua Yesus berkat ku Jerusalem guna ngerayakan wari Pasca. Kenca umur Yesus 12 tahun, berkat ia teluna ngerayakan wari Pasca bagi biasana. Kenca dung perayaan mulih ia, tapi Yesus tading i Jerusalem. Orang tuana lametah karena si Ia kapna kin Yesus sangana erdalan raskala sinterem si mulih i Jerusalem enari. Kenca erdalan sadawari, emaka idaramina ku kade-kadena ras teman-temanna. Perbahan lalap la ia jumpa, emaka mulihkan Yusuf ras Maria ku Yerusalem daramisa. Ibaswari si peteluken, idapetina Yesus kunur ras guru-guru agama Yahudi, ibas rumah pertoton. Ibagikan Yesus pengajaran guru-guru jana isungkunina pe. Jana adi nungkun guru-guru manbana, mamang ate kalak krina bagi jababna sidem kepentaran Orang tuana pe mamang atena ngidah ia. Jenari nina nandena manbana. Oh anakku, engkai maka bagenda perbahanan duman kami. Aku ras bapandu enggondarami kam alu aru ate. Erjabab Yesus manbana. Engkai maka idarami duaku. Lakin ia tendu aku arus i rumah bapangku. Tapi la iangka nande ras bapana kai si ikatakan nae. Jenari mulih ia radu ras orang tuana ku Nasaret. Ibegi kena kata orang tuana. Kerina si enggo jadi enda itimbangken nandena ibas ukurna. Yesus pereh belinna dingin reh tambahna pemetehna. Janah reh tambahna pengena ate dibata ras manusia manbana.